السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله يا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أرحمني الله وإياكم وبارك فيكم atas nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita kembali bertemu lagi, kembali berjumpa pada kajian intensif pelajaran kita mengkaji kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi Tauhid setiap hari ba'dal asar kecuali hari Jumat, setelah libur beberapa hari sebelumnya. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah Ia berikan kepada kita semua. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita masih pada pembahasan bab tentang keutamaan merealisasikan tauhid, bahwa orang yang merealisasikan tauhid akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Pada beberapa pertemuan yang lalu telah saya terangkan definisi tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid. Juga kita telah mempelajari ayat ke 120 dari surat An-Nahl dan ayat 159 dari surat Al-Mu'minun yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab ini. Juga pada pertemuan terakhir kita, kita membahas hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menerangkan kepada kita kriteria umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang hadis tersebut disampaikan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair radhiyallahu an wa rahimah, dikarenakan suatu perbincangan yang terjadi antara beliau dan beberapa muridnya, dan pembicaraan tersebut telah kita simak bersama pada pertemuan yang lalu. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita simak makna hadis tersebut secara global, dan insyaallah taala pada hari ini kita akan masuk kepada faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dari hadis tersebut. Wali tafadhal akhuna al-ustaz Farhan, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih hafizahullahu taala, ma yustafadu min al-hadis. Al-awwal fadilatus salaf wa anna ma yarawnahu min al-ayati as-samawiyyah la ya'udunahu 'adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Ats-tsani حرص السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. الثالث طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل. الرابع مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن. كتب اليوم di antara pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah fadilatus salaf, keutamaan mereka para ulama salaf, bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di atas ilmu dan pengamalan ilmu yang telah mereka ketahui. Wa annama yarawnahu min al-ayati samawiyyati la ya'udunahu 'adatan, di mana mereka ketika melihat salah satu dari ayat Allah Jalla wa Ala yang samawiyah, ya, seperti jatuhnya bintang dari langit, lemparan malaikat kepada syaitan yang ingin mencuri berita langit dari malaikat-malaikat yang ada di langit, yang disebut oleh sebagian orang dengan istilah meteor, ketika mereka melihatnya mereka tidak menilai dan melihatnya sebagai kejadian yang biasa, biasa saja. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Bahkan ketika mereka melihatnya, mereka menganggap itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Hal ini jelas pada awal riwayat yang telah kita lalui pada pertemuan yang lalu, di mana pada majlis Sa'id bin Jubair, beliau berkata kepada murid-muridnya, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqabbal barihah. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Ya. Maka salah satu dari muridnya pun menjawab, yaitu Husain bin Abdurrahman, aku telah melihatnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa mereka para ulama salaf ketika melihat suatu kejadian yang menurut keumuman manusia itu adalah kejadian biasa, tetapi bagi mereka ulama salaf tidak sekedar melihat dan mengetahuinya tanpa mengambil pelajaran darinya, tetapi mereka menyebutkan dan mengingat akan pelajaran yang dapat mereka petik dari kejadian-kejadian tersebut yang membuat mereka semakin ingat dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagai contoh dalam riwayat ini, mereka mengambil pelajaran dan saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya terkait salah satu dari tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala di langit, yaitu Allah jatuhkan bintang dengan perintahnya kepada para malaikat untuk melempar syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita dari langit. Dan seorang muslim atau muslimah seyogyanya demikian. Muslim dan muslimah seyogyanya demikian. Setiap kali dia melihat ayat-ayat kauniyah, hendaknya ia mengingat Allah Jalla wa'ala, tidak melewatinya begitu saja. Terlebih lagi ayat-ayat kauniyah yang memang itu terjadi karena dosa-dosa kita, seperti banjir, seperti gempa, dan yang semisal dengannya. Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah suatu musibah itu terjadi melainkan karena dosa-dosa kalian. Zahara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Hendaknya kita menjadi ulul albab yang hatinya selalu hidup mengingat Allah Jalla wa'ala, yang Allah sebutkan di 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Setiap kali mereka melihat ayat-ayat Allah, mereka menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adzab an-nar. Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan alam semesta ini batila, hanya untuk sia-sia, hanya sekedar untuk indah dipandang, enak dilihat oleh mata. Tidak. Subhanaka faqina adzab an-nar. Segala puji untukmu, maka selamatkanlah kami dari api nerakamu, ya Allah. Demikian pula di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendaki suatu bagian yang tinggi dari tanah, apakah itu bukit atau kayak semisal dengannya, agar kita mengucapkan Allahu akbar. Bahwa Allah Jalla wa ala maha besar. Karena ketika seorang berada di ketinggian, tentunya dia akan melihat yang di bawahnya semuanya lebih kecil daripada ia. Maka dianjurkan dia mengucapkan Allahu Akbar agar dia mengingat bahwa dirinya itu kecil. Dan yang maha besar itu hanyalah Allah Jalla wa'ala, maha besar zatnya, maha besar kekuasaannya. Naam, barakallahu fik. Yang kedua, kata penulis rahimahullahu ta'ala wa hafizah, hirsus salafi ala al-ikhlasi wa syiddati ibti'adihim anir riya. Pelajaran kedua yang dapat dipetik dari riwayat di atas adalah semangatnya mereka ulama salaf menjaga keikhlasan dan jauhnya mereka dari sifat riya. Dari mana pelajaran ini beliau keluarkan dari hadis ini? Jawabannya adalah ketika Husain bin Abdurrahman menjawab pertanyaan gurunya Sa'id bin Jubair, siapakah di antara kalian yang melihat meteor jatuh tadi malam? Maka beliau menjawab, aku wahai Sa'id bin Jubair. Kemudian beliau menyatakan, pada malam tersebut aku sedang begadang karena disengat oleh suatu binatang, seekor binatang atau hewan yang berbisa, bukan karena aku sedang bangun untuk salat tahajud. Subhanallah. Beliau tidak ingin dipuji karena anggapan melakukan suatu ibadah yang beliau tidak lakukan. Beda halnya dengan mereka Yahudi. Mereka senang dipuji dengan suatu kebaikan yang mereka tidak melakukannya. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal 'adzab. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara senang dipuji dengan sesuatu yang mereka sebenarnya tidak melakukannya. Maka jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa mereka yang seperti ini akan selamat dari azab Allah Jalla wa'ala. Dan memang untuk ikhlas dan selamat dari riya, kita perlu mendidik diri kita di atasnya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Jangankan kita sekali bersufyan bin Thawri, Amirul Mukminin, salah satu dari gurunya Al-Imam Syafi'i saja menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alaiya min niyati. Sungguh, tiada sesuatu yang lebih sulit untuk aku luruskan, untuk aku benarkan daripada niatku. Ya. Nah, maka hendaknya kita serius dan semangat menjaga keikhlasan hati dan menjauhkan diri kita dari sifat riya. Karena apabila kita hidup bukan di atas hidup tidak ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, bukan lillahi azza wa jal, kita akan selalu lelah, ya. Kita akan selalu lelah. Dan apabila kita hidup dalam keadaan riya, maka sungguh kita yang andai kata kita dibesarkan, ditokohkan oleh manusia karena kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, atau kebaikan-kebaikan yang manusia menyangka kita melakukannya padahal tidak, ya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Allahu Jalla wa'ala pada hari kiamat, kita tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allahu Jalla wa'ala. Dan ibadah-ibadah besar yang telah kita lakukan tersebut akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allahu Jalla wa'ala. Di dalam ayat dari surat Al-Furqan, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan, maka kami jadikan debu yang berterbangan. Di dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah berfirman, أَنَا أَغْنَى شُرَكَاء مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَنْ أَتَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. Aku adalah zat yang maha kaya dari sekutu. Maka barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang ia riya di dalamnya, maka aku akan tinggalkan ia dan aku akan abaikan, aku campakkan amalan yang ia lakukan tersebut. Ya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, riya itu tidak sekedar menghilangkan pahala ibadah yang telah kita kerjakan, tetapi ia juga menjadikan pelaku riya tersebut menjadi orang-orang yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi tusa'ira bihimun nar thalathatun." Manusia yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka adalah ada tiga jenis. Nabi sebutkan mereka adalah yang pertama adalah seorang ulama, yang kedua orang yang mati syahid, mati di medan jihad yang syar'i, dan yang ketiga adalah seorang yang dermawan, yang ketiga di dunia selalu berinfak, selalu berdonasi, selalu bersedekah, tetapi karena riya maka mereka pada hari kiamat diseret dengan wajahnya ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka Allahu Jalla wa'ala. Dan syaitan itu amat licik, amat licik untuk menjerumuskan kita ke dalam riya, ya. Berbagai macam cara ia lakukan agar kita terjerumus untuk riya. Istamir. Ketiga, طلب الحجة المذهب وعناية السلف بالدليل. الرابع مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan. Al-khamis, tablighul ilm bitalattufin wa hikmah. As-sadis, ibahatur ruqyah. As-sabi', pelajaran yang ketiga kata beliau adalah talabul hujjati ala sihhatil mazhabi wa 'inayatus salafi bid dalil. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah sikap meminta argumen, meminta dalil, meminta landasan yang membenarkan suatu pendapat, dan perhatian yang ulama salaf tentang dalil. Hal ini dari ucapan Sa'id bin Jubair kepada muridnya Husain bin Abdurrahman. Tatkala Husain bin Abdurrahman menyampaikan bahwa dirinya meminta ruqyah kepada orang lain terhadap dirinya yang telah disengat oleh hewan yang berbisa, maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada beliau, "Fama hamalaka ala dhalik?" Lihat betapa tawadhu'nya ulama salaf. Beliau bertanya, "Apa dalil yang kamu punya? Apa dalil kamu atas tindakan kawahi Husain bin Abdurrahman?" Subhanallah. Ya. Beliau menanyakan dalilnya. Dan beliau tidak langsung menyalahkan muridnya. Karena bisa jadi seorang murid memiliki suatu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh seorang guru. Sekalipun namanya seorang guru, kata para ulama, secara umum dia lebih berilmu daripada yang namanya murid. Tetapi terkadang ada sebagian pengetahuan yang tidak diketahui oleh si guru, dan itu diketahui oleh si muridnya. Di antara dalil yang menerangkan hal ini, kata para ulama, adalah burung hud-hud. Ya, kita tahu di mana burung hud-hud mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dengan pengetahuan tersebut ia selamat dari sanksi yang akan ditegakkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam kepadanya. Padahal ia termasuk bala tentara yang berada di bawah kekuasaan Sulaiman. Dan tidak ada yang lebih berkuasa daripada Nabi Sulaiman saat itu. Tetapi rupanya ada suatu maklumat yang ia ketahui dan tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman AS, yaitu tentang Ratu Sabak. Nah, Nabi Sulaiman tidak mengetahuinya. Padahal kita tahu bagaimana Allah berikan kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Ya, saking luasnya kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman AS, pembicaraan semut saja Nabi Sulaiman itu bisa mendengarnya dan memahaminya. Demikian juga dalam masalah ilmu agama. Musa alaihi salam rasul yang paling berilmu di muka bumi saat itu. Rupanya ada hal-hal yang tidak beliau ketahui dan diketahui oleh Khidir alaihi salam yang di bawah beliau kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Demikian juga dalam bab ilmu agama. Ya, dalam agama kita ini. Oleh karenanya tidak sedikit dari ulama salaf yang menyatakan la yambulur rajulu fi ilmi hatta ya'khudh mimman fawqah wa mimman dunah wa mimman yusawi. Sungguh seseorang itu tidak akan mapan ilmunya sampai ia mau menerima ilmu, mengambil ilmu itu dari seniornya, dari juniornya, dan dari orang yang seleting dengannya. Imam Mujahid menyatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm dalam sahihnya, la yanal al-ilm mustahin wala mustakbir. Orang yang malu-malu, malu bertanya dan malu belajar, dan sombong, tidak mau mengambil ilmu kecuali dari orang yang lebih senior darinya, adapun dari yang seleting dengannya atau yang di bawah darinya, dia tidak mau mempelajarinya karena sombong. Dua jenis manusia ini tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Nah, oleh karenanya dalam ilmu hadis ada istilah riwayatu al-akabir anil asagir. Riwayat-riwayat ulama kibar, ulama-ulama besar dari ulama-ulama junior, itu murid mereka. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, dan hampir semua yang membicarakan, mereka yang mengangkat pembahasan ini menyebutkan contoh ini, yaitu riwayat Imam Az-Zuhri dari Imam Malik. Zuhri ulama tabi'in. Ulama tabi'in. Sedangkan Imam Malik murid beliau. dan beliau tabi'in, bukan tabi'ut tabi', bukan tabi'in. Ya. Tapi Imam Az-Zuhri meriwayatkan sekian hadis dari Imam Malik. Demikian pula sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an telah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Unais juga, yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, tetapi dari sisi ilmu Jabir bin Abdullah jauh lebih berilmu dan jauh lebih banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Unais. Ya. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tiada seorang yang merendahkan dirinya karena Allah melainkan Allah akan mengangkatnya. Jangan malu. Belajar ya, akhi. Ya. Karena kata Imam Syafi'i, ya, man lam yadhuq murra at-talab, ya, aisha ishqad, Naam, man lam yadhuq murra at-talab sa'atan baqiya tul hayatihi jahila. Atau kama qala, barang siapa yang tidak merasakan, tidak ingin, tidak mau merasakan pedihnya menuntut ilmu agama. Di antara kepedihan menuntut ilmu agama adalah seorang dilihat oleh orang lain belajar kepada orang yang lebih muda darinya atau kepada orang yang sebaya dengannya, ya. Maka dia akan bodoh sepanjang hidupnya. 6. Kemudian Sa'id bin Jubair di sini ketika mendengar muridnya Husain bin Abdurrahman melakukan perbuatan tersebut, beliau pun bertanya, apa dalil yang kamu pakai? Apa dalil kamu untuk perbuatan tersebut? Ini menerangkan kepada kita bahwa merupakan prinsip di dalam beragama yang bagus adalah menanyakan dalil. Adalah menanyakan dalil. Dan itu merupakan prinsip ulama salaf. Jangan justru tersinggung, ya. Jangan justru tersinggung ketika ditanya dalil. Dan jangan membodoh-bodohin orang, ya. Ketika ada orang yang meminta dalil, ya, dengan alasan, ya, ini ucapan ulama fulan, ya, di kitab ini, kitab ini udah revisi dari kitab ini, kitab itu revisi dari kitab sebelumnya, revisi dari sebelumnya, ya, mereka ini pasti dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in. Jangan berkalkulasi, ada dalilnya enggak? Tanya dalil, sebutkan dalil, ya. Ya, karena sebagian orang, ya, ingin bergelagak ilmiah, dia enggak ingin diketahui langsung bahwa tidak punya dalil, ya, atau tidak ilmiah. Maka dia menggunakan metode yang seakan-akan itu ilmiah, tapi pada hakikatnya itu adalah pembodohan. Ya, ini dari kitab ini, kitab kuning ini, memang dia Arab Jawa, tapi dia intisari dari kitab Arab Gundul yang ini, Arab Gundul ini intisari dari kitab ini, kitab ini intisari dari kitab ini intisari dari kitab ini, kitab ini intisari dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan beliau muridnya Imam Malik, Imam Malik. Ini bukan metode dalam belajar, bukan seperti itu amanah ilmiah dalam menyampaikan ilmu agama. Nah, oleh karenanya Imam Malik menyatakan kullun yu'khad wa yurad min qawli illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan ulama itu ada yang bisa diterima dan ada yang ditolak, baik ucapan yang mereka ucapkan dalam tulisan ataupun dalam ceramah-ceramah mereka. Ya. Kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima kalau ada dalil, ya. Dan kalau tidak ada dalil, tidak diterima. Oh, masalahnya beliau rupanya punya dalil tapi enggak beliau sebutkan, ya, itu urusan lain lagi. Yang jelas kita melihat enggak ada dalil, maka kita tidak mengikutinya. Nah, jelas, ya. Yang justru tersinggung, ya. Apalagi sebagian orang seakan-akan berada di atas sikap yang ilmiah, tetapi pada hakikatnya, ya, juga taklid, ya. Dan dia sedang memperlihatkan bahwa seakan-akan dirinya memerangi taklid, ya. Ketika dia disampaikan sebuah fikih dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis, kemudian dia jawab, ini mazhab fulan, ini mazhab alan lo, imam fulan lo yang berpendapat demikian. Tidak demikian akhlak seorang muslim terhadap ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab seorang muslim kalau sudah diperhadapkan dengan ayat dan hadis adalah sami'na wa ata'na. Ya. Bagaimana ulama salaf dahulu berhenti dan langsung diam, tidak membantah tatkala mereka dihadapkan dengan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Naam, barakallahu fikum. Baik. Pelajaran keempat yang dapat dipetik dari hadis di atas kata beliau adalah masyru'iyatul wuquf 'inda dalil wal 'amalu bih wal 'amalu bil 'ilm wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan. Anjuran agama agar kita berdiri di atas dalil. Agar kita berdiri di atas dalil dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Dan bahwa orang yang telah mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, dia telah berada di atas prinsip yang benar. Ya, di atas prinsip yang baik. Sebagai contoh dalam riwayat ini, ketika Sa'id bin Jubair mengetahui bahwa muridnya yang bernama Husain bin Abdurrahman ini melakukan tindakan tersebut, yaitu meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya karena sebuah hadis yang telah ia ketahui dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, hadis tersebut datang secara mauquf dan datang secara marfu', la ruqyata illa min ainin aw humah, maka beliau pun memuji muridnya tersebut dengan menyatakan, faqad ahsana man intaha ila ma sami', sungguh telah bagus, telah indah orang yang memiliki dalil dalam setiap perbuatannya. Sebagian ulama salaf menyatakan, in istata'ta an la tahukka ra'saka illa bid dalil faf'al. Andai kata kamu mampu tidak menggaruk kepala kamu kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Maksudnya, kata para ulama, ini pendidikan dari ulama salaf agar kita benar-benar benar-benar berada di atas dalil atas setiap tindakan kita, sampai-sampai mereka berkata seperti itu. Ya, ini mimbab mubalaghah ya. Ya, mimbab penekanan ya, dalam rangka penekanan. Bukan berarti kalau inti enggak punya dalil enggak boleh menggaruk kepala, tapi ini kiasan ya. Ya, kiasan yang bermakna penekanan agar selalu punya dalil. Nah, di dalam bersikap. Nah, seterusnya. Udah dibaca. Baik. Pelajaran yang kelima dari riwayat di atas adalah tablighul ilmi bitalattufin wa hikmah. Metode menyampaikan ilmu dengan lemah lembut dan dengan cara hikmah. Di mana di dalam riwayat ini Sa'id bin Jubair ketika menyampaikan sesuatu yang itu bertentangan dengan sikap atau sedikit bertentangan dengan sikap muridnya Sa'id Husain bin Abdurrahman, beliau tidak langsung menyatakan, ah kamu ini salah, sebenarnya demikian. Beliau tidak demikian. Tetapi beliau katakan, walakin haddathana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, wahai Husain bin Abdurrahman, Abdullah bin Abbas telah menyampaikan kepada kami sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada penyebutan la yastarqun, keutamaan tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Masyaallah, lihat. Ini seorang guru. Ya, mungkin kalau di dunia pendidikan masa kita ini biasa saja ya, seorang guru menyalahkan muridnya. Ente salah itu, makanya lain kali tanya-tanya dulu, jangan asal bawa hadis saja, jangan asal berdalil saja. Tidak demikian ulama salaf. Ya. Karena muridnya telah menyampaikan dalil yang dia ketahui dan sampai di situ ilmu yang dia punya, beliau memujinya. Tetapi karena beliau melihat yang ia lakukan itu sesuatu yang mulia dan ada yang lebih mulia dari itu, maka beliau memindahkan muridnya ini dari sikap yang mulia kepada sikap yang lebih mulia, yaitu untuk tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Maka beliau menyampaikan dengan santun, akan tetapi telah datang kepada kami sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan keutamaan masuk syurga tanpa hisab dan azab untuk orang yang memiliki beberapa kriteria, yang diantaranya adalah tidak meminta ruqyah. tanpa menyalahkan. Tapi ingat ya, jangan sampai jatuh ke dalam syubhat sebagian orang yang menyatakan, kalau kamu mengajak kepada kebenaran, ajaklah manusia kepada kebenaran, tapi enggak perlu menyalah-nyalahkan orang lain. Itu ucapan yang sangat umum dan bisa mengandung makna yang benar dan bisa mengandung makna yang keliru. Karena bagaimana kita tidak menyalahkan sesuatu kalau itu sesuatu yang telah disalahkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan syirik, bid'ah, maksiat yang Allah haramkan, ya mesti kita salahkan ya. Kecuali sesuatu yang memang itu tidak salah secara agama, dua-duanya boleh dilakukan, hanya saja salah satu dari duanya itu lebih afdal, maka benar kita jangan menyalahkan orang lain ketika mengajak orang lain kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Nah, barakallahu fik. Terus yang keenam ya, sudah dibaca ya. Baik, yang keenam adalah ibahatur ruqyah. Bolehnya melakukan ruqyah. Hal ini dari hadis Buraidah yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman dalam riwayat ini. Nabi menyatakan la ruqyata illa min ainin aw humah. Sungguh ruqyah itu amat bermanfaat untuk penyakit ain atau humah karena disengat oleh hewan yang berbisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu secara mauquf ya dalam sahihnya, dan diriwayatkan oleh selain Muslim secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi yang sisi lainnya yang menerangkan kepada kita bolehnya ruqyah dalam riwayat ini adalah Sa'id bin Jubair tidak menyalahkan sikap muridnya Husain bin Abdurrahman yang meminta ruqyah ya. Tetapi beliau ingin menyampaikan sesuatu yang lebih afdal, yaitu untuk tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Baik, seterusnya. Sa'id irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu min. Pelajaran tujuh yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah bimbingan, anjuran kepada orang yang telah mulai melakukan sesuatu agar ia berpindah kepada sesuatu yang lebih afdal darinya. Ini salah satu dari salah satu fikih at-tawazun ya bainal masalih dalam agama kita ini. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin fa ra'a ghayraha khairan minha falyatiha wal yukaffir an yaminih." Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia melihat ada sesuatu lain yang lebih afdal untuk ia lakukan daripada sumpahnya, maka hendaknya dia batalkan sumpahnya, kemudian dia lakukan yang lebih afdal, yang lebih baik, kemudian dia membayar kafarah sumpahnya. Sababul wurud hadis ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah ya, melihat anaknya telah tertidur, kemudian dijamukan untuknya makan malam. Dia pun bersumpah dia tidak akan makan sampai anaknya bangun ya, atau kecuali bersama anaknya. Setelah itu dia pun ingin memakannya. Ya, mungkin karena lapar ya, melihat dirinya lapar setelah itu. Setelah itu beliau balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Nabi pun berkata demikian. Ya. Maka tidak mengapa seorang membatalkan sumpahnya sekalipun dia bersumpah melakukan sesuatu yang mampu ia lakukan. Ya, karena melihat ada yang lebih afdal untuk ia lakukan. Misalkan dia bersumpah ya, demi Allah ya, hari ini saya enggak akan ngopi. Ya, rupanya dia melihat masalah ngopi hari ini lebih besar karena yang ngajak rupanya bosnya. Kalau enggak ngopi ini bisa-bisa tender enggak dimenangkan ini ya. Dia pun akhirnya ngopi. Padahal dia udah sumpah sama istri ya enggak ngopi hari ini. Ya. Dia pun ngopi, dia batalkan sumpahnya, maka boleh. Tapi harus bayar kafarah. Naam. Stamir. فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث عرضت عليه الأمم Pelajaran ke-8 yang dapat dipetik dari hadis ini adalah keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Jalla wa Ala perlihatkan kepada beliau umat-umat terdahulu dan jumlah mereka sedikit atau banyaknya. Terus at-tasi' anna al-anbiya'a mutafawituna fi 'adadi atba'ihim, bahwa para nabi mereka bahwa pengikut para nabi itu berbeda-beda jumlahnya. Ada yang banyak pengikutnya dan ada yang sedikit pula pengikutnya. Sebagaimana di dalam hadis ini, bahkan di dalam hadis ini Nabi menyampaikan bahwa ada nabi yang pengikutnya hanya 2 orang, ada yang pengikutnya tidak lebih dari 9 orang, dan ada yang pengikutnya ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sekalipun. Subhanallah. Ya. Yang penting istiqamah di atas dakwah. Keberhasilan dalam berdakwah itu bagi seorang da'i adalah dia mampu menjaga niatnya dalam berdakwah, ya, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, dan jujur dalam menyampaikan ilmu agama. Tidak mengubah-ubah isi agama Allah Jalla wa'ala karena ingin mengikuti selera manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Kemudian kami telah menjadikan engkau di atas agama kami, maka ikutilah agama kami ini. Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti selera keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Sesungguhnya mereka tidak akan mampu membela engkau, mencegah engkau dari azab Allah Jalla wa Ala. Allah juga berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya. Dan jangan mengikuti selain jalanku yang lurus, ya, jalan-jalan yang banyak. Karena berdakwah ini tugas kita hanya menyampaikan apa yang telah paten dalam agama kita. Apa yang telah ada, bagaimana metodenya, tidak mengikuti bagaimana para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama dalam berdakwah. Dan berdakwah itu bukan seperti orang yang sedang jualan kuliner, ya. Kalau orang yang jualan makanan minuman, datang sebagian konsumen memberi usulan, ya, Pak, Bu, sepertinya ini kurang pedas, ya. Yeah. Mohon tambah cabai rawit sedikit. Nah, datang satu lagi, Pak, ini terlalu pedas, tolong tambahin gula dikit supaya pedasnya enggak membuat perut sakit. Datang satu lagi, Pak, ini sambelnya ditambah jengkol lebih mantap lagi. Boleh kita dengar, kita update, ya. Hari demi hari, ya, kuliner makanan yang kita update, rasanya kita rubah-rubah, terkadang kita tambahkan rasa manisnya, terkadang kita kurangi rasa manisnya, dan seterusnya. Itu boleh urusan agama, urusan dunia. Adapun dakwah, jangan. Ya, jangan karena ketika murid belum banyak, mad'u belum banyak, sering bahas tauhid, ya, sering membahas keutamaan sunnah. Ya, sering memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Begitu sudah popular, ya, memiliki jutaan jamaah, ya, jutaan follower, sudah mulai tidak lagi membahas tentang tauhid, sudah mulai tidak lagi membahas tentang sunnah, sudah mulai tidak lagi memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, sudah hanya dengan pembahasan-pembahasan aman, ya, yang bisa berada di tengah-tengah, di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang, ya, yaitu dengan tidak menyentuh pembahasan syirik dan bid'ah. Ya, bukan demikian dakwah. Ya. Ya. Dakwah para nabi dan para rasul, dakwah para nabi dan para rasul dari awal sampai akhir dakwah mereka prioritasnya adalah pembahasan tauhid. Ya, pemantapan prinsip dalam beragama, mengikuti syariat, bukan mengikuti adat istiadat, memerangi syirik dan bid'ah. Ya. Demikian pula yang kita lihat dari para ulama kita. Contohnya misalkan sekaliber Syekh Shalih Fauzan. Ya. Selalu beliau membuat daurah atau amat sering beliau membuat tabligh akbar dengan modul-modul tauhid, modul-modul akidah seperti kitab Al-Usul Thalatha Al-Qawaidul Arba' Kitabut Tauhid. Padahal yang mengikuti kajian beliau itu ya ada yang profesor jurusan akidah, ya S3 jurusan akidah, S2 jurusan akidah dan para mahasiswa ya. Ya, dan juga ada orang awam ya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan ya, jangan sampai banyak sedikitnya murid itu memberi pengaruh kepada ikhlas tidaknya atau semangat tidaknya kita dalam berdakwah. Sedikitnya murid yang sampai melemahkan semangat kita belajar dan mengajar, sebagaimana banyaknya murid yang hadir kajian kita juga jangan sampai membuat kita jadi ujub atau sombong. Sebagaimana di dalam hadis ini ada nabi yang sama sekali tidak punya murid, bahkan ada yang punya murid, muridnya hanya 2 orang, ada yang muridnya tidak lebih dari 9 orang, tapi semua mereka tetap berdakwah, tetap istiqamah berdakwah. Dan nabi pun tidak mengkritik ya. Tidak, nabi juga tidak menyatakan sepertinya yang tidak punya murid ini kurang hikmah dakwahnya. Tidak menyindir ya, atau mencari-cari kesalahan. Nabi juga tidak menyatakan sepertinya nabi yang muridnya ini enggak lebih dari 9 orang kayaknya kurang hikmah dakwahnya. Ya. Enggak. Kalau kita mungkin aja karena enggak hikmah, karena memang kita bukan nabi, apalagi kita punya background yang masa lalu kita sebelum hijrah mungkin kita dikenal tidak baik dan seterusnya. Tapi ini nabi. Ya, bayangkan. Berat enggak ujian yang seperti ini? Cukup berat ya. Tidak punya murid satupun. Bayangkan, anaknya enggak ikut dia, istrinya enggak ikut, orang tuanya enggak ikut dia, keluarga besarnya enggak ikut dia, masyarakatnya enggak mau ikut dia, kawan-kawan dia pun enggak ikut dia, satupun enggak ada yang mau ikuti dia. Ini cukup berat ya. Ujian yang luar biasa. Kalau kita enggak ikhlas, bisa-bisa katakan futur dan tidak mau lagi berdakwah. Ya. Dan terkadang dari sisi itu syaitan datang memancing kita untuk merubah gaya dakwah. Udahlah ikut gaya generasi milenial aja. Biar orang mau ikut kajian, ya. Udah ubah dikitlah gaya berdakwah, jangan lagi bahas syirik-syirik bid'ah. Kita bahas pembahasan-pembahasan yang umum dulu. Nanti kalau udah banyak ngaji ini, udah rame jamaahnya, baru kita bahas syirik dan bid'ah. Rupanya mati duluan. Mati duluan dan dia belum sempat bahas memperingatkan masyarakatnya dari bahaya syirik dan bid'ah. Allahul musta'an. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Naam, yang berikutnya. Al-'ashir ar-raddu 'ala man ihtajja bil aktsar wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim. Riwayat ini sebagai bantahan kepada orang yang menganggap mayoritas sebagai hujjah, argumen. Kan sering sebagian orang berkata, tapi kebanyakan orang sudah seperti ini, tapi keumuman masyarakat di sini sudah seperti ini. Maka kata Syekh, hadis ini bantahan untuk dia. Karena andai kata mayoritas itu adalah standarisasi kebenaran dan minoritas identik dengan kesalahan, berarti nabi tadi ada yang salah dong. Ada nabi yang tidak punya murid sama sekali, ada yang nabi muridnya cuma 2 orang, ada nabi yang muridnya tidak lebih dari 9 orang. Berarti mereka salah. Ya. Yang benar hanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Karena mereka punya murid yang banyak, kan enggak? Karena mereka semua nabi. Semua mereka nabi, semua mereka rasul. Yang namanya nabi enggak mungkin salah, karena yang mereka bawa adalah agama Allahu Jalla wa Ala. Ini menerangkan kepada kita bahwa yang benar itu tidak mesti selalu banyak dan yang sedikit itu tidak selalu salah. Standarisasi kebenaran atau kesalahan adalah dengan dalil Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Oleh karenanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah engkau berada di atas kebenaran sekalipun engkau sendirian. Yeah. Dan kita jangan pernah terkecoh dan jangan mudah goyang karena mayoritas manusia yang berbeda atau menyelisihi kita karena kebenaran yang sedang kita amalkan. Selama yang kita amalkan dan yang kita perjuangkan adalah kebenaran yang kita ketahui dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas manhajus salaf. Ya, dan itu merupakan ciri kriteria firqatun najiyah, yang apabila seorang berada di atas prinsip itu, insyaallah taala dia akan selamat dari neraka Allah. Di dalam hadis mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'ti Allahu ya'ti amrulllah wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada segelintir kecil, sekelompok kecil dari umatku yang selalu menampakkan kebenaran, menampakkan tauhid, menampakkan sunnah, menampakkan dakwah, memperingatkan manusia daripada syirik dan bid'ah. Banyaknya manusia yang menyelisihi dan merendahkan mereka tidak membuat mereka lemah, goyang, ragu, mundur sedikit pun sampai datang keputusan Allah dan mereka masih seperti itu. Terlebih lagi kita yang sudah berada di zaman yang sudah sangat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa para sahabatnya, di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah. Naam. Wa za'ama anna al-haq mansurun fihim. Dan ini juga bantahan kepada orang yang menyangka, yang berprinsip bahwa kebenaran itu hanya ada pada mayoritas manusia. Naam. Terusnya. Al-11 anna al-wajib ittiba'u al-haqq wa in qalla ahluhu. Naam. Pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari riwayat di atas, kewajiban mengikuti kebenaran sekalipun pengikutnya sedikit. Contohnya dalam hadis ini Nabi menyebutkan, ya, yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan azab adalah kaum minoritas dari umat beliau. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan ada nabi yang pengikutnya hanya 9 orang, hanya 2 orang, dan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ya. Maka kerugian yang diperoleh oleh kaum tersebut, mereka tidak mengikuti nabi mereka tersebut karena yang mengikuti hanya sedikit. Dan itu merupakan alasan orang-orang jahiliyah dahulu, atau di antara alasan jahiliyah dahulu menolak dakwah mereka para nabi dan para rasul. Baik. Seterusnya. Ats-tsani'asyar fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi. Hadis di atas juga menerangkan kepada kita keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, di mana umat beliau umat terbanyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas di atas kebenaran, ini sebuah keutamaan. Ya, sekalipun ya mayoritas bukanlah standarisasi kebenaran. Naam. Setelahnya. 11 fadilatu hadhihi al-ummah wa annahum aktsaru al-umam ittiba'an li nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ke-13 adalah keutamaan umat ini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah umat yang paling banyak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak pengikutnya ketimbang para nabi yang lainnya. Naam. Terus? 14 fadilatu tahqiq at-tauhid wa thawabih. Baik, hadis ini juga menerangkan kepada kita keutamaan merealisasikan tauhid dan balasan untuk orang yang merealisasikan tauhid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab karena telah benar-benar bertawakal kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan segala bentuk syirik di antaranya atau tayur. Yang ketiga, meninggalkan sebab-sebab yang makruh, ya, yang keumuman manusia memiliki ketergantungan hati yang luar biasa padanya seperti ruqyah dan pengobatan kai. Naam. Terus 15 ibahatul munadharati fil ilm wal mubahatha fi nususil syar'i li istifadati wa idharil haqq. Baik, pelajaran yang ke-15 adalah bolehnya berdiskusi, ya, saling sharing tentang ilmu agama terkait nas-nas syar'i untuk saling berbagi dan memperlihatkan kebenaran. Ya, ini munadharah. Dan munadharah terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama, diskusi yang terpuji. Diskusi yang terpuji ini ada beberapa macam. Yang pertama, diskusi di antara orang-orang yang berada di atas kebenaran. Mereka saling diskusi di antara mereka untuk memperkuatkan maklumat di antara mereka, seperti di dalam hadis ini. Atau diskusi yang terjadi di antara para ulama. Yang kedua, diskusi antara ahlul haq dengan ahlul batil. Ini juga masih terpuji tetapi dengan beberapa syarat kata para ulama. Yang pertama, diskusi tersebut dilakukan li tamyizil haqq minal batil, untuk memperlihatkan, membedakan antara kebatilan dan kebenaran. Para ulama tekankan bukan sekedar untuk memperlihatkan argumen dia lebih kuat daripada argumen ahlul batil, bukan. Yang kedua kata para ulama, tidak dilakukan di depan awam manusia. Kenapa debat dengan ahlul bid'ah tidak boleh di depan keumuman manusia, di depan orang awam? Kata para ulama, karena beberapa alasan. Yang pertama, karena rata-rata orang awam ketika menilai benar tidaknya atau menang tidaknya, benar tidaknya dalam suatu debat adalah dengan menang tidaknya perdebatan tersebut, bukan melihat siapa yang paling ilmiah dari argumennya. Keumuman manusia seperti itu, dia melihat siapa yang paling pandai berorasi, pandai menguasai majelis, maka dialah yang benar. Alasan lainnya kata para ulama, karena ahlul bidah mereka ketika berdebat dan terkhususnya di depan orang awam, mereka tidak lagi berpijak di atas kaedah-kaedah ilmiah yang mu'tabar dalam agama, tetapi mereka justru mempermainkan emosional orang awam sebagai penonton. Dan itu bisa kita lihat ya, dalam diskusi-diskusi ahlul bidah mereka menyatakan, masa yang seperti ini enggak boleh, berarti yang nanti ditabrakkan lagi masyarakat dai tersebut dengan pemerintah. Contohnya Syekh Utsaimin pernah disebutkan oleh Syekh Salim At-Tawil ketika menyampaikan hukum memanjang foto makhluk bernyawa. Maka ada seorang yang ahlul bid'ah, hizbi kata Syekh Salim At-Tawil, dan beliau tidak menyebutkan namanya, dari belakang majlis menyatakan, ya Syekh, kalau begitu bagaimana dengan foto raja-raja? Ini Raja Fulan, Raja Alan, ya, beliau tinggal di negeri kerajaan. Ini kalau dijawab berhadapan dengan pemerintah, kerajaan, enggak dijawab, tapi dilema. Ini kan orang yang ingin membuka pintu fitnah. Kalau dia seorang yang mencari kebenaran, kan enggak akan seperti melemparkan pertanyaan. Dia lihat kalau penjelasan itu ilmiah, dia terima. Kalau enggak, ya dia bantah dengan ilmiah pun. Pula jangan dia tabrakkan, dia benturkan ya seorang ulama dengan pemerintah. Berarti foto presiden harus kita bakar, ini harus kita buang dan seterusnya. Ini membenturkan seorang dai dengan pemerintah. Ya, padahal dia sedang di meja ilmiah, diskusi ilmiah. Oleh karena para ulama tidak benarkan. Nah, alasan yang lainnya, dikhawatirkan dia sendiri akan terbawa kepada syubhat ahlul bidah tersebut. Akan terbawa kepada syubhat ahlul bidah tersebut. Banyak contohnya kata para ulama. Ulama-ulama dahulu yang tadinya kokoh di atas manhajus salaf, kemudian jatuh ke dalam akidah asy'ari karena berdiskusi dengan a'immatul asy'ariyah, imam-imam asy'ariyah. Nah, alasan lainnya, di situ akan direndahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak perdebatan yang terjadi, kita melihat di situ sunnah bukan sedang dibela dan diperlihatkan indah, tapi justru sunnah yang tadinya beribawa ketika dilakukan perdebatan secara terbuka, di situ sunnah justru diperolok-olok, dan orang yang mengikuti sunnah justru diperolok-olok dan dia tidak mampu membelanya. Alasan yang lainnya kata para ulama, membuat hati ini sakit dan jengkel. Bagaimana tidak sakit dan jengkel? Seorang duduk di depan orang yang membolehkan syirik, membolehkan bid'ah yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Yang kedua, ketika dia menyampaikan ayat dan hadis atau ucapan para ulama salaf, maka ahli bid'ah tersebut akan membantahnya dengan hawa nafsunya, bahkan terkadang memperolok-oloknya. Mungkinkah orang yang cinta kepada prinsip agama yang mulia ini tidak jengkel dan tidak dongkol hatinya dengan sikap orang yang seperti itu? Nah, iya. Itu alasan yang para ulama tidak membolehkan. Maka, iya, diskusi, ya kita kembali lagi kepada pembagian diskusi. Diskusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, terpuji. Yang terpuji antara ahlul haq sendiri, saling sharing kebenaran. Yang kedua, dengan ahlul haq dengan ahlul batil, tapi dengan beberapa syarat yang salah sebagiannya telah kita sebutkan di atas. Sebagian yang lainnya adalah yang melakukannya adalah orang yang benar-benar berilmu. Benar-benar berilmu. Oleh karenanya di masa Ali, tidak semua sahabat beliau bolehkan mendebat kaum khawarij. Yang beliau izinkan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada semua sahabat Nabi itu berilmu dan mampu berdebat dengan kaum khawarij. Naam. Yeah. Kemudian kondisi memang menuntut untuk melakukan debat dengan mereka. Contohnya pemerintah yang meminta. Yeah. Pemerintah yang meminta. Sebagian ulama ada yang menyebutkan syarat lainnya adalah di tempat ahlul bidah, bukan di depan keumuman manusia, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, supaya orang-orang awam tidak terkena syubhat. Dan sungguh sangat bahaya terhadap seorang talibul ilm ketika dia memaksa dirinya berdebat dengan alasan, ya kalau saya tidak ikut, ya nampak sekali saya lemah. Saya sudah diundang, kemudian saya enggak mau. Ya malulah saya, jatuh martabat saya. Ini alasan yang cukup membahayakan dirinya sendiri. Karena ini menunjukkan berarti dia bangun dari tempat duduknya untuk berdebat, untuk mempertahankan kemuliaannya, bukan untuk memperjuangkan kebenaran di atas kebatilan. Semestinya seorang talibul ilm bersikap, tidak mengapa pribadi saya rusak, jatuh, gara-gara saya menolak undangan debat yang terbuka di depan orang awam, sehingga saya dituduh penakut, ya, tidak berani dan seterusnya. Yang penting manhajus salaf tidak saya korbankan demi mempertahankan kehormatanku. Apa manhajus salaf? Dalam hal ini adalah tidak berdebat dengan ahlul bid'ah, kecuali dalam beberapa kondisi dan alasan yang telah kita sebutkan di atas. Nah, baik, ini dua macam diskusi yang terpuji, ya, yang sebenarnya dengan rincian dan syarat-syarat tadi telah terkandung penyebutan diskusi yang kedua, yaitu yang tercela, yaitu diskusi yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas tadi. Apalagi sebagian diskusi seperti video game, ya. Diberikan waktu 5 menit, ya. Bapak Ustaz punya waktu 2-3 menit. Silakan berbicara. Bagaimana kita ingin menyampaikan kebenaran? Ya, 2-3 menit. Apalagi waktunya memang sudah disetting yang membuat kita tidak bisa bicara ilmiah di situ. Nah, silakan. Ini namanya debat kurir. Dan tidak pernah kita melihat ada ulama kita yang mengikuti debat yang seperti itu. Nah, ya. Kecuali seperti yang kita sebutkan tadi, ya, adalah tekanan dan permintaan dari pemerintah. Maka di saat seperti itu baru kita, ya, maju berdebat memperjuangkan kebenaran. Itu pun yang maju adalah orang yang berilmu. Dan hati-hati dari bab ini, ya, karena ini salah satu dari bab kesesatan dan penyimpangan. Nabi SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun 'anil huda ba'da id kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum sesat dari sebuah petunjuk yang mereka telah berada di atasnya melainkan karena debat. Disebutkan bahwa Syekh bin Baz pernah menolak undangan debat dengan mufti Oman yang memiliki banyak penyimpangan akidah di masa itu. Pada Syekh bin Baz, siapa yang tidak mengenal Syekh bin Baz, ya? Umur 7 tahun sudah hafiz 30 juz Al-Qur'anul Karim. Nah, baik, karena waktu yang telah habis, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Jika ada pertanyaan yang telah masuk, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, kita baca pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada pertanyaan dari akhuna Wahyu dari Sabang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ana 2 hari yang lalu meninggal dunia dan berwasiat tidak boleh diadakan lahlian. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa askanahu fasiha jannati. Namun orang-orang di kampung tetap mengadakan tahlilan di masjid dan ana tidak menghadirinya. Namun tidak tadi malam ana ditegur oleh orang tua kampung, katanya ana tidak menghargai orang-orang yang datang untuk mendoakan ayah ana. Ya beribadah kok minta dihargai. Ya. Yang baru saja meninggal, kata mereka saya seharusnya menggunakan dalil hablum minan nas dengan hadir di sana walau tidak ikut membaca zikir-zikir yang mereka bacakan. Pertanyaannya bagaimana kita menjawab dan menyikapi syubhat tersebut? Jawabannya adalah sampaikan sebagaimana yang Anda ketahui tentang hal ini dalam agama ini. Jangan kucing-kucingan. Hanya membuat Anda dilema sendiri. Sampaikan saja alasannya. Terkait hablum minan nas, masih banyak sisi-sisi lain yang bisa kita lakukan. Ya, mohon maaf Pak Geci, mohon maaf Pak Kepala Lorong, bukan saya tidak menghargai, tetapi prinsip saya yang saya ketahui dari ilmu yang saya pelajari selama ini, mohon maaf bukan tidak menghargai bahwa ini sesuatu yang tidak dianjurkan. Ya, tapi jika yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak bermasalah dengan agama, gotong royong, orang yang ada orang meninggal, menguburkan orang yang meninggal, saya yang kuburkan, menggali kuburannya pun insya Allah siap, dan seterusnya. Sampaikan. Karena kalau tidak disampaikan, alasannya hangnya membuat orang jadi berburuk sangka. Ya, memang kalau sudah menyampaikan alasan secara agama, ada konsekuensinya. Dan itulah konsekuensi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Masa enak aja kita masuk surga tanpa dicela oleh manusia. Sementara Nabi dan para sahabatnya, mereka memperjuangkan Islam ini, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma seperti Sumayyah oleh Abu Jahal. Ya. Ada yang harus memotong leher ayahnya dalam perang Badar, ya, karena ayahnya berada di barisan kaum musyrikin. Ya. Sementara kita ingin masuk syurga, tapi di dunia ini mengikuti sunnah Nabi kucing-kucingan. Ketika sama ahli bidah, mereka enggak tahu kita sunnah. Ya. Ketika di sisi ahli sunnah, baru memperlihatkan sunnahnya. Enak banget kalau kayak gitu. Ya. Enak sekali masuk syurga kalau seperti itu. Sementara dalam Al-Quran Allah katakan, Am hasibatum anta dukhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladhina khalau min qablikum. Masadhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu mata ma'ahu mata walladhina amanu ma'a mata nasrullah. Naam. Sampaikan alasan ilmiahnya dan apa yang Anda lakukan telah benar, ya, tidak mengikutinya. Taib barakallahu fik. Ini juga pertanyaan yang sama, masya Allah. Ayah ana baru saja meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Jalla wa Ala merahmati, mengampuni dosa beliau dan melapangkan liang kubur beliau serta menyelamatkannya dari azab alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Namun beliau belum sempat melakukan salat isya. Ayah ana sakit tidak bisa bangun lagi. Dan dalam keadaan tidak bisa bergerak satu badan akibat bocornya usus. Juga kanker yang ada di badannya. Hanya wajah yang bisa digerakkan. Pada malam tersebut, selesai sholat maghrib, ayah ana tertidur sangat lelap. Kami tidak berani membangunkannya. Tapi berniat akan mengingatkan sholat isya'nya pada saat ayah bangun. Tetapi karena lamanya ayah tidur, kami juga tertidur dan lupa mengingatkan. Akhirnya kami terbangun pukul 4 pagi dan ayah sudah dalam keadaan meninggal dunia. Bagaimana cara kami membayar sholat ayah yang tertinggal? Baik, sholat adalah ibadah mahdhah. Ibadah murni yang tidak bisa dibadal oleh orang lain. Dan hati-hati dari orang-orang yang ingin memasang tender proyek atas Anda dalam hal ini. Dengan alasan fidyah sholat, dengan jumlah beras sekian-sekian-sekian, dan ngaji di atas kuburan sekian malam dengan bayar sekian juta dan seterusnya. Dan dari zahir cerita tersebut, ayah Anda tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan sholat karena sengaja, tetapi dia tertidur. Ya. Tertidur sampai ia meninggal dunia. Kecuali dia sudah bangun, ya, kemudian sadar, sehat, masih tetap saja enggak mau sholat sampai luar waktu, nah itu baru dia dosa. Itu pun tidak bisa dibadal oleh keluarganya. Dan meninggalkan sholat karena tidur bukanlah dosa. Tetapi kapan ia bangun, dia wajib melaksanakannya seketika itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, man nama 'ani shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa melakukan salat, hendaknya dia langsung mengerjakannya tatkala ia bangun atau ingat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, rufi'atil qalam 'an thalathah. Kesalahan itu diangkat dari tiga orang. Di antaranya Nabi sebutkan, anin na'im hatta yastayqil. Dari orang yang tidur sampai ia bangun. Apabila beliau tidak sengaja meninggalkan sholat tersebut, beliau tertidur karena saking capeknya beliau, ya beliau berkeinginan untuk sholat setelah bangun, dan antum pun berniat nanti kalau beliau juga belum bangun akan dibangunkan, namun qadarullah antum semua juga tertidur, ya maka Allah Jalla wa'ala maafkan, tapi antum yang sudah bangun di hari di jam tersebut hendaknya langsung salat. Nah, barakallahu fiik. Ana sempat melihat video tentang peperangan di negeri Syam saat ini. Di akhir video diinfokan hadis Tirmidzi, tepatnya ana kurang tahu, tapi infonya jika negeri Syam sudah dilanda peperangan maka tidak akan ada kebaikan dimanapun. Apakah hadis ini sahih? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu hadis ini. Ya, namun perlu diketahui bahwa di sana ada suatu kaum yang mempermainkan emosional manusia terkait peperangan Syam. Para ulama menyebutkan tidak ada manfaat sedikit pun membuat video tentang peperangan di Syam di medsos. Apa sebabnya? Karena beberapa alasan. Yang pertama, itu hanya memperluaskan kesedihan kaum muslimin. Yang kedua, melemahkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Yang ketiga, telah membantu menyebarluaskan tipu daya, ya muamarat, ya konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jangan dikira orang-orang kafir enggak senang dengan anak-anak kaum muslimin menonton video-video perang yang ada di negeri Syam di medsos. Justru itu yang mereka inginkan. Kenapa? Karena tatkala anak muda sudah yang belum punya pondasi kuat dalam ilmu agama, di awal menuntut ilmu agama, di awal-awal hijrahnya sudah mulai melihat video-video perang di Syam, yang dipikirkan untuknya hanyalah jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Tatkala hatinya sudah membara, ya, dengan api jihad, api emosi terhadap orang-orang kafir, sementara dia tidak bisa berangkat ke Syam, dan ketika dia ingin berangkat ke Syam rupanya oleh pihak negaranya sendiri dia dicegat dan diperkarakan, maka di situ ahli syubhat akan masuk dengan syubhat, kalau demikian perangi dulu aparat keamanan yang ada di negaramu karena mereka telah melarang engkau untuk memerangi orang-orang kafir di sana, berarti mereka kafir juga, ya. Dan ini merupakan salah satu pintu yang paling mudah bagi mereka, kaum khawarij atau neo khawarij, menciptakan anak-anak muda yang berpaham khawarij atau neo khawarij seperti ISIS, Al-Qaeda dan yang semisal dengannya. Ya. Yang kedua, kalau dikatakan tidak ada kebaikan yang lainnya, bagaimana tidak ada kebaikan yang lain? Sekarang kita mampu enggak beribadah kepada Allah dengan terjadinya perang di Syam? Ya, bukan kita tidak mau ikut campur tentang perang Syam. Bagaimana kita tidak sedih dan tidak perhatian? Ya, sementara yang dibantai di sana adalah kaum muslimin. Ya, mereka dan kita adalah laksana satu tubuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita kecuali dengan sesuatu yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum, dan kita tidak mampu untuk berangkat perang ke sana. Contohnya di Mekah, Nabi melihat di depan matanya beberapa sahabatnya disiksa. Di antaranya Sumayyah ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma, suaminya Yasir, anaknya Ammar, juga sahabat Bilal, Suhaib bin Sinan. Nabi enggak bisa buat apa-apa. Nabi hanya bisa berdoa. Padahal itu Nabi. Bahkan setelah Umar masuk Islam, Hamzah juga sudah masuk Islam, pendekar-pendekar Arab yang mereka merupakan pendekar-pendekar Arab saat itu, Nabi juga belum menganjurkan perang. Padahal kalau Nabi perang, malaikat yang ikut bantu. Tetapi karena Islam adalah agama yang mendidik umat ini bersikap di atas ilmiah ya, atau bijaksana, maka mereka belum diperintahkan dan dibolehkan jihad kecuali setelah di Madinah. Ya, jadi jangan menggunakan perasaan. Berarti kamu enggak perhatian, tidak memuliakan darah kaum muslimin di Syam, ya akhi. Mana lebih mulia darah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah dan waktu itu mereka disiksa, tetapi Nabi dan para sahabat yang lainnya cuma hanya bisa memberikan nasihat sabar, doa dan tidak membalasnya karena mafsadah yang lebih besar di balik itu. Kalau hal itu dilakukan, sikapilah dengan ilmu. Dan hati-hati, nanti ujung-ujungnya dari sini masuknya donasi. Ya? Donasi untuk Palestina, Save Palestina, Suriah yang wallahu a'lam. Ya, sampai ataukah tidak donasi tersebut. Ya. Ya. Maka terkait donasi untuk Palestina, Suriah dan semisal dengannya, maka hati-hatilah. Jangan sampai donasi tersebut justru nanti masuknya ke Yahudi yang ada di sana. Ya. Atau kepada ISIS, Al-Qaeda. Ya. Atau orang-orang Khawarij yang ada di sana. Atau kepada kepentingan ormas-ormas tertentu. Kecuali Anda tahu bahwa yang membuka donasi tersebut adalah lembaga yang dikenal. Ya, amanah, dikenal, jujur, ya, karena lembaga tersebut dikenal dengan dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, dakwah peringatkan manusia dari syirik dan bahayanya bid'ah, ya, maka silakan. Tapi kalau tidak jelas lembaga tersebut, maka berhati-hatilah, ya, karena ya, kita diingatkan oleh para masyayikh dalam hal ini banyak, sebagian orang ada yang bermudah-mudahan membawa nama Palestina, Save Palestina, Save Palestina. Akhirnya ya padahal uang tersebut digunakan untuk kepentingan kelompoknya. Nah. Pertanyaan berikutnya, kalau ada orang yang berjanji kepada Allah bahwa dia akan meninggalkan sebuah dosa yang sedang dia lakukan. Ya, kenapa harus berjanji? Tobat-tobat aja langsung. Atau dosa yang sering dia lakukan, jika Allah menyembuhkan penyakit yang sedang dia hadapi, kemudian setelah penyakitnya telah disembuhkan oleh Allah, dia pun kembali melakukan dosa yang sering dia lakukan tersebut. Apakah berarti dia telah melanggar nazarnya dan apa yang harus dia lakukan? Barakallahu fik. Yeah. Yang pertama, nazar dia tersebut ini adalah nazar maksiat. Karena nazar dia adalah saya akan meninggalkan maksiat ini kalau saya sembuh. Maksiat sudah wajib ditinggalkan walaupun dia belum sembuh. Kecuali nazar dia melakukan suatu ketaatan yang tadi yang enggak wajib kemudian menjadi wajib karena nazar. Man nazara an yuti'a Allah. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan falyuti'hu. Hendaknya dia mentaatinya. Adapun maksiat, ya, dia tidak perlu bernazar ya untuk meninggalkan maksiat karena maksiat itu suatu yang harus ia tinggalkan. Ya. Harus ia tinggalkan, ya. Tapi kalau dia sudah bernazar ya bahwa dia akan meninggalkan maksiat tersebut jika dia sembuh, ya. Apakah dia membayar kafarah ataukah tidak karena tidak melaksanakan nazar ya? Maka dalam hal ini wallahu a'lam bisawab. Ya, wallahu taala a'lam bisawab ya, tetapi aman ya untuk dia membayar kafarahnya. Ya. Kecuali yang dia maksud di sini dia sudah berusaha meninggalkannya setelah penyakitnya tersebut sembuh kemudian jatuh lagi, maka ini tidak dinamakan melanggar nazar karena tidak ada yang mampu untuk tidak jatuh ke dalam maksiat yang telah ia lakukan semuanya sebelumnya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa bukanlah syarat sah taubat seorang tidak boleh jatuh lagi kepada dosa yang telah ia bertobat darinya. Nah, barakallahu fik. Jika ada pertanyaan, Ustaz, salah satu guru teman saya mengatakan bahwa tidak apa-apa mengambil ilmu dari ulama tersebut, lagipun kalau ulama salah, salah beliau cuma satu atau kebenarannya banyak. Tetapi ulama ini maksud adalah tokoh haraki dan juga menghalalkan ucapan selamat Natal Bagaimana itu Ustaz? Apakah yang dikatakan guru teman saya itu benar? Syukran. Ini namanya syubhat. Barakallahu fik. Ya. Logikanya begini aja. Jika ada air bersih, ya, udah jelas-jelas bersih, ya. Dan kita enggak perlu repot-repot membersihkannya lagi untuk diminum, ya, ataukah yang lainnya. Maka untuk apa menyusah-nyusahkan diri mengambil air dari apa namanya? Air yang kotor, ya, kemudian harus dibersihkan lagi baru bisa diminum. Ya. Ini cari beban namanya. Jelas-jelas dia punya di depannya ada sungai, ya, yang bersih, airnya bisa dia pakai tanpa harus dia sarik lagi dan semisal dengannya. Ini justru ngambil air tempat yang lain, yang alasannya walaupun kotor kan tapi ada yang bersihnya juga. Ini kan nggak logis mikirnya, ya, pikirannya nggak logis, nggak ilmiah. Ini secara logika, secara prinsip ilmiah dalam menuntut ilmu agama pun ini menyelisih prinsip di dalam menuntut ilmu agama yang ditanamkan oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ulama salaf yang datang setelahnya. Ya, dalam Al-Qur'an banyak ayat dan hadis banyak ayat yang menerangkan kepada kita prinsip ini. Yang pertama, wala taqrabu zina. Di antara faedah yang dapat diambil dari ayat ini adalah menjauhi segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal yang di antara hal yang haram adalah penyimpangan dalam akidah. Dari hadis Nabi cukup banyak, di antaranya Nabi memerintahkan para sahabatnya, apa idza sami'tum bid-dajjal man sami'a bid-dajjal falyan'an. Barang siapa yang mendengar dajjal di suatu tempat hendaknya ia menjauh darinya. Jangan justru mendekat untuk ngetes imannya, ya. Padahal Nabi berkata di depan para sahabatnya. Tapi Nabi memerintahkan mereka untuk menjauh darinya agar tidak terkena syubhat dajjal. Yeah. Dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita pengaruhnya teman duduk itu cukuplah banyak. Hadis Abu Musa dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya. Apabila teman duduk yang mereka menurut kita mereka adalah orang yang sekaliber dengan kita, selevel dengan kita, sulit untuk merubah karakter kita, itu saja bisa memberi pengaruh kepada kita. Almaru ala dini khalilih, kata Nabi, seorang itu akan terbawa dengan agama teman duduknya, apalagi seorang yang dia sudah dikatakan guru. Tidak bisa, tidak dapat dipungkiri bahwa perasaan hati seorang murid itu condong mudah terbawa dengan prinsip, ya, atau pendidikan yang disampaikan oleh seorang guru. Karena kalau tidak ada kecondongan hati, ia tidak mungkin mampu duduk di depannya. Oleh karena ketika orang sudah duduk di depan seorang guru, ya, berarti dia sudah siap untuk diisikan ke dalam kepala ideologi-ideologi guru tersebut. Muhammad bin Sirin menyebutkan, "Inna hadzal ilmi dinun fanzuru min aina ta'khudhu dinakum." Fanzuru min aina ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa agama kalian ini kalian ambil. Beliau juga menyatakan kanu la yasaluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah fas'alu. In kana min ahli sunnah akhadhu wa in kana min ahli bid'ah wal ahwa'i taraku. Dulu ketika di masa belum terjadinya dan munculnya firqah-firqah yang sesat, kalau ada yang menyampaikan hadis Nabi, ilmu itu langsung diterima tanpa ditanyakan dari mana dia, siapa gurunya, dari mana dia mengambilnya. Tapi begitu firqah-firqah yang sesat mulai muncul, firqah Syiah, Khawarij, maka para ulama mulai menanyakan tentang sanad, dari mana dia mengambil ilmu itu, siapa gurunya. Kalau dia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah maka diambil, tetapi kalau dia dari Ahlul Bid'ah maka ditolak. Bahkan disebutkan oleh Abu Qilabah tentang Ayyub As-Sikhtiyani, ada seorang ahli bidah datang ke rumah beliau yang menyampaikan sebuah hadis Nabi. Beliau tidak mau mendengarnya dan menutup telinganya. Ketika ada yang berkata kepada beliau, "Hai Ayub," dia akan menyampaikan satu hadis saja. Tidak lebih dari itu. Maka kata beliau, "Walaupun satu hadis, karena aku khawatir setelah dia menyampaikan satu hadis Nabi, dia akan menyampaikan syubhatnya. Dan jangankan sekaliber kita, sekaliber Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, salah satu guru besar Imam Ahmad. Para ulama menyebutkan sebab beliau jatuh ke dalam akidah at-tasyayyu'. Tasyayyu' itu adalah beranggapan Ali lebih afdal daripada sahabat yang lain tanpa mencela sahabat yang lain. Ini penyimpangan ya dalam akidah. Ya. Tapi karena ini Abdul Razak seorang ulama sunnah yang beliau punya jasa yang luar biasa terhadap sunnah, beliau disebut zillah dalam hal ini, jatuh ke dalam kekeliruan. Itu disebabkan salah satu dari guru yang beliau pernah menuntut ilmu kepadanya. Demikian pula sebagian a'immatus sunnah yang jatuh ke dalam paham Asy'ari. Dan kita juga melihat tidaklah ada sebagian penuntut ilmu agama yang bermudah-mudahan dalam hal ini, melainkan terjerumus ke dalam akidah-akidah yang menyimpang. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyatakan, "Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah." Hati ini lemah, sementara syubhat itu menyamar-nyamar. Dan hidayah akidah yang lurus ini, hidayah berada di atas manhajus salaf ini, sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Mas Rasisno, Jawa Timur. Masya Allah. Apa kabarnya, Rek? Barakallahu fik. Apik? Apik, Bok? Mana Mas Rasisno? Sehat ya? Barakallahu fik. Pertanyaannya, Ustaz Ana Rasisnam. Ustaz Ana mau tanya bagaimana hukumnya menyentuh tangan yang tidak mahramnya tanpa sengaja, karena naik bus desak sesalkan, sesalkan akhirnya tersesak ya, akhirnya tersentuh. Syukran jazakallah. Kalau tersentuh tanpa sengaja tidak mengapa Marsesino, ya enggak boleh pura-pura enggak sengaja. Ini yang berdosa. Allah berfirman, la junah alaikum fima akhtatum walakin ma ta'ammadat qulubukum, di awal-awal surat Al-Ahzab. Allah tidak akan memperkarakan kalian atas pelanggaran agama kalian lakukan, yang kalian lakukan karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan, kan, tapi Allah akan memperkarakan kalian apabila itu sengaja dari hati kalian. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan ini sudah di luar kemampuan kita ya, paling di kota-kota besar ya. Kadang kita sudah sengaja ngambil di tempat paling aman, paling pojok, di paling belakang kereta api atau bus, tiba-tiba naik pula ya, yang pakaiannya Masya Allah ya, turun dari situ yang tadinya hafalannya udah tamat juz 30 ya, juz 30, turun dari situ tinggal 3 kul ya. Allahul Musta'an ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukum seorang muslim mengasih sumbangan untuk sebuah majelis ahlul bid'ah, dan sikap kita bagaimana untuk menyampaikan kepada mereka syukuran barakallahu fik. Apabila sumbangan yang dia berikan bukan kepada acara bid'ah dan bukan pula untuk memperkuatkan syaukah ahlul bid'ah, tapi untuk sesuatu yang terpuji, misalkan untuk buka puasa ya, maka ini mengambil keumuman hukum asal bersedekah dan bersumbangan ya, memberikan kebaikan kepada manusia. Adapun jika pemberian tersebut kepada ritual bid'ah atau memperkuatkan syaukah ahlul bid'ah tersebut, maka ini tidak boleh ya, karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan Nabi SAW menyebutkan salah satu dari orang yang terlaknat adalah man ahdatha man awa muhditha. Ya. Orang yang menolong, membantu para pelaku bidah muhditha. Atau ada dengan bacaan man awa muhdathan. Berarti dia membantu bidah yang mana juga sama. Oleh karena yang fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh ya, terkait memberikan sumbangan kepada acara maulid, kata beliau ini termasuk ya, dari ta'awun alal ismi wal udwan. Barakallahu fik. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi